ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد سيد الخلائق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para ikhwan dan akhwat serta para pemirsa di rumah yang memantau acara kita melalui siaran televisi Ahsan TV, alhamdulillah ini adalah lanjutan daripada rangkaian kajian-kajian yang telah kita mulai semenjak 2 hari yang lampau. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang betapa pentingnya waktu bagi seorang mukmin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, jika kita memperhatikan kitabullah jalla wa'ala, kita akan menemukan alangkah banyaknya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bagian-bagian waktu, bahkan dengan waktu sendiri. Ada surat yang begitu pendek, dan surat ini adalah surat yang sangat mengagumkan sekali, sehingga berkata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya tidaklah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini kecuali satu surat ini saja, maka cukup bagi mereka. Itu surat Al-Asr, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wal-asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilu salihati, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Maka dalam ayat ini para ikhwah sekalian, Allah bersumpah demi masa. Al-asru adalah merupakan masa yang mana manusia hidup padanya. Banyak sekali Allah SWT menyebutkan tentang waktu. Di antaranya Allah mengatakan, ya, wadduha, demi waktu duha, wallayli idza saja, demi waktu malam ketika dia masuk. Bahkan Allah SWT bersumpah dengan pergeseran malam dan siang, dengan matahari dan bulan, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu siang yang terang benderang, walaili idza yaghsha, demi malam ketika datang meliputi gelapnya bumi. Ini semua menunjukkan bahwasanya ikhwan akhwat, kaidah setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya adalah makhluk yang sangat besar perannya, yang sangat besar kedudukannya. Tidak pernah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali pasti makhluk itu memiliki sesuatu keagungan. Maka antum perhatikan dalam Al-Quran, banyak Allah bersumpah demi makhluk-makhluknya. Seperti Allah mengatakan, wasyamsi, demi matahari. Matahari adalah makhluk besar. Saking besarnya matahari sehingga sebagian orang menjadikannya sebagai Tuhan. Ya dan billah. Wal-layli, contohnya Allah katakan, wal-nahari idza tajalla, dan siang ketika datang. menampakkan segalanya bagi manusia. Siang dan malam, ikhwan, waktu duha dan seterusnya adalah merupakan bagian daripada penggalan-penggalan waktu yang dilewati setiap anak manusia. Setiap hari terbit matahari, kemudian naik ke atas ufuk, di atas kepala, kemudian lambat laun tergelincir dan tenggelam, digantikan dengan malam. Siang dan malam terus menerus berganti. Dengan itulah bertambah umur manusia. Dengan itulah manusia dapat menghitung hari-hari. Maka ikhwan menunjukkan semua perkara yang merupakan perkara yang sangat penting. Karena wallahi, waktu inilah akan menentukan manusia kelak apakah menjadi ashabul jannah ataupun menjadi ashabul nar. Iyadzan billah. Dan dalam surat Al-Asr Allah menjelaskan innal insana, inna litaukid, dalam bahasa Arab inna harfut taukid, sesungguhnya benar-benar inna al-insan, kata-kata al-insan al-sini dari jins, seluruh bentuk jenis manusia asalnya adalah fi khusrin, dalam kerugian apapun bangsanya dia merugi, apapun etnisnya, apapun warna kulitnya, hitam kah dia, merah kulitnya, putih kulitnya, rambutnya pirang, rambutnya hitam, semua manusia yang bernama manusia, semuanya mereka dalam keadaan merugi. Subhanallah. Dan itulah hakikatnya ikhwan rahimakumullah, semua manusia merugi kecuali yang Allah sebutkan pengecualian pada ayat yang berikutnya. Ada empat karakter yang terkumpul pada seorang manusia, dialah yang beruntung. Selainnya adalah orang-orang yang merugi. Maka andai kata antum mau tahu siapa ke orang beruntung, mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan empat karakter ini. Selainnya apapun kehebatan yang dia miliki, dia merugi. Kekuasaan yang dia miliki, dia merugi. Apa empat karakter ini ikhwan? Allah kecualikan. Illal ladina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Maka janganlah pernah tembaga melihat orang-orang kufar yang Allah berikan kepada mereka kehidupan dan kenikmatan dunia. Kesungguhnya mereka adalah orang-orang merugi. Dan jangan pernah pula merasa kagum terhadap ahlul maksiyah dalam kemaksiatan mereka. Sementara antum melihat Allah SWT bentangkan bagi mereka dunia. Karena itu adalah merupakan istidraj. Istidraj maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala sengaja memberi tunda kepada ahlul maksiyah, kepada pelaku-pelaku kemaksiatan. Bahkan Allah akan bukakan kepada mereka pintu-pintu rezeki semakin mereka tertipu dengan kemaksiatan mereka. Ketika datang masanya Allah akan binasakan mereka. Maka ya ikhwan rahimakumullah, empat karakter inilah yang menandakan seorang beruntung. Yang pertama adalah al-iman. Orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman, ikhwan rahimakumullah, sempit apapun hidup yang antum lihat dia berada padanya, sempit apapun hidupnya, separah apapun kondisinya, dia adalah orang beruntung. Ya ikhwan, pada hari kiamat Allah SWT akan datangkan seseorang min abasin nas, orang yang paling parah keadaannya di dunia. Antum carilah seorang yang paling parah, paling miskin, paling menderita hidupnya, paling sulit. Didatangkan pada hari kiamat orang yang paling sempit, paling sulit hidupnya di dunia, paling miskin, paling fakir. Kemudian dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan. Yusbagu fil jannah sabghah. Dimasukkan ke dalam surga satu kali celupan. Kemudian ditanyakan kepadanya, wahai hamba, pernahkah engkau merasakan hidupmu dalam kesempitan, kesulitan serta penderitaan? Dia katakan, la ya Rab, tidak pernah ya Allah. Satu kali celupan di dunia, satu kali celupan di surga maksudnya melupakan semua penderitaan hidupnya di dunia. Subhanallah. Sebaliknya akan didatangkan bi an'ami ahlil ard, dengan seseorang yang paling hebat, yang paling nikmat hidupnya di dunia, yang paling kaya, paling besar kekuasaannya. Siapa orang paling kaya sekarang di dunia? Bill Gates. dan sejenisnya, ikhwan. Yang paling kaya di dunia, paling hebat, paling nikmat hidupnya, fayusbaghu finnari sabghah, dicelupkan ke dalam api neraka satu kali celupan, kemudian dikeluarkan, kemudian ditanya, hal ra'aita khairan qab, pernahkah engkau merasakan engkau hidup dalam kenikmatan walaupun sesaat di dunia? Dia katakan, la ya Rab, tidak pernah ya Allah. Subhanallah. Maka satu kali celupan di neraka melupakan semua kenikmatan hidup yang pernah dia rasakan. Ini menggambarkan kepada kita, ikhwan, standar keberuntungan bagi seorang adalah ketika dia memiliki iman dalam hatinya. Sekalipun dia tidak Allah SWT berikan baginya rezeki yang melimpah ruah sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang kufar sebagai ujian bagi mereka. Dan kata-kata amanu, orang-orang beriman, ya ikhwati, iman adalah merupakan proses yang harus dilalui dengan ilmu. Karena itulah ikhwan, yang beruntung daripada orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang menimba ilmu agama. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Karena ilmu adalah merupakan sarana yang akan mengokohkan iman. Maka hari ini menjadi dasar bahwasanya kewajiban seseorang muslim pertama adalah belajar al-ilmu. Dan inilah yang beruntung, yang mengisi hidup-hidup, mengisi waktu-waktunya, ikhwan, dengan menimba ilmu. Yang mana ilmu ini akan membuat kokoh imannya. Karena iman bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tingkat ilmu seorang, semakin besar imannya, semakin kuat imannya, semakin tidak akan goyah imannya. Dan nanti melihat sebagian daripada umat ini, ya Allah SWT murkai mereka, Allah tidak mencintai mereka, adalah orang-orang yang murtad wa'iyadzan billah, pindah agama. Kenapa mereka bisa murtad? Wallahi, karena mereka tidak memiliki ilmu. Dalam pandangannya enggak ada beda antara Islam dan agama-agama lainnya. Sehingga ketika disuguhi kenikmatan dunia, diberikan beasiswa, diberikan fasilitas rumah sakit gratis, diberikan makanan, minuman, sembako, dia tukarkan akidahnya. Wallahi, karena apa? Karena tidak memiliki ilmu. Imannya bukan benar-benar iman yang kokoh. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mengisi hari-harinya dengan ilmu, ikhwan. Maka saya wasiatkan, dan saya senantiasa nasihatkan kepada antum sekalian, perbanyaklah waktu antum untuk menimba ilmu agama. Sesungguhnya umur terbatas, dan sebagian besar waktu antum dilewati mungkin dalam pekerjaan. Maka sisa daripada hal tersebut gunakanlah untuk menimba ilmu. Malam hari pulang ngaji, malam hari pulang antum daripada perusahaan, buka kajian-kajian di internet, kajian-kajian ulama kita, kajian para penimba ilmu, dengarkan, tiap malam dengarkan, tiap pagi dengarkan. Dan begitulah seterusnya, bagi antum yang jauh daripada para ulama di sini, para penimba ilmu, gunakan waktu. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Yani mereka adalah orang-orang yang melalui jembatan ilmu sehingga mereka sampai kepada jenjang iman yang sempurna. Illa alladzina amanu wa aminu salihat. Apakah cukup seorang berilmu? Allah tidak cukup, ikhwan. Empat karakter ini harus terkumpul. Yang pertama adalah iman. Dan iman ini adalah merupakan yakni tujuan yang harus diproses dengan ilmu. Yang kedua adalah wa aminu salihat. Yaitu beramal salih. Yang telah kita bahas kemarin, bahwasanya Allah SWT mengutuk dua umat. Allah mengutuk orang-orang Yahudi karena mereka adalah ahli ilmi dan tidak beramal. Dan Allah SWT mengutuk orang-orang Nasara karena mereka ahli amal tanpa ilmu. Maka orang-orang yang beruntung, mereka yang menggunakan waktunya dalam rangka berilmu, mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkannya. Apa yang antum pelajari, amalkan. Semua yang antum pelajari, berusahalah untuk amalkan, walaupun tidak akan mungkin sempurna. Walaupun terkadang ada yang kita pelajari, kita tidak amalkan, tapi berupayalah mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Isilah hari kita, isilah hidup kita dengan amal saleh. Ikhwan, kebanyakan derita dan jeritan orang-orang di neraka adalah ungkapan mereka, ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah. Inilah derita ahli neraka. Mereka mengatakan ya hasrata. Kalimat menunjukkan penyesalan. Ya hasrata. Aduhai, alangkah menyesalnya kami. Alama farratna fi jambillah. Dengan segala macam perkara-perkara ketika kami hidup di dunia yang kami lalai padanya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, satu kata yang harus dijauhkan oleh setiap orang beriman, at-taswif. Kata-kata saufa, nanti sajalah. Nanti sajalah. Berapa banyak ikhwan kata-kata taswif ini yang membuat binasa para umat, terdahulu dan umat yang akan datang. Berapa banyak ahlu maksiyah menganggap dirinya hidup panjang, umurnya panjang. Sehingga dia mengatakan, besoklah, lusa, nanti ketika saya telah pergi haji, nanti setelah saya pakai jilbab, nanti ketika saya pulang ke tanah air, nanti. At-taswif. Ini adalah merupakan tipu daya iblis. Maka tidaklah seseorang berupaya mengerjakan amal saleh, mengisi hari-harinya dengan amal saleh. Wallahi ikhwan, setiap orang yang meninggal akan menyesal dan merugi. Semua. Bahkan orang-orang beriman pun menyesal. Orang-orang kafir menyesal, orang-orang beriman pun menyesal setelah dia meninggal. Adapun penyesalan orang-orang kafir karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Sehingga mereka, wallahi ketika hari kiamat, menyebutkan penyesalan mereka, "Law anna lana karatan lanakunanna minal mu'minin." Seandainya kami diberikan kesempatan untuk kembali hidup sekali, pasti kami akan menjadi orang-orang beriman. Penyesalan. Adapun orang-orang mukmin, mereka menyesal. Bahkan seorang dalam kuburnya, menyesal seandainya dia mampu diberikan kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Padahal wallahi kita, Allah bentangkan waktu sekarang. Silakan sholat. Terkadang kita enggan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Setelah kita meninggal, barulah kita menyesal seandainya hidup sesaat mengerjakan 2 rakaat. Itu yang kita inginkan. Itulah andai-andai orang-orang yang telah meninggal. Terputus semua amalannya. Semuanya menyesal. Orang-orang kafir menyesal. Orang-orang beriman pun menyesal. Sekarang mumpung masih ada waktu, ikhwan. Allah bukakan kepada antum kesempatan untuk beramal saleh. Berlomba-lomba dalam beramal saleh. Alangkah menyesalnya orang-orang di dunia yang mereka kikir dan bakhil. Tidak mau berinfak, dia tahan uangnya. Subhanallah. Syaitan, iblis, tatkala orang mau berinfak, dia akan tahan-tahan. Berkata iblis dengan segala macam bisikan-bisikan dan godaan rayuannya. Wahai fulan, lebih baik untuk anak istrimu, lebih baik nanti untuk keturunanmu, lebih baik. Engkau juga punya banyak kebutuhan. Sehingga seorang membatalkan infaknya. Pada hari kiamat, mereka semuanya menyesal atas segala macam bentuk kelalaian mereka di dunia. Allah mengatakan, laula akhartani, tentang orang-orang menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa'akum minus sadiqin. Ya Allah, seandainya aku beri tanggung saja umurku sedikit. Berikan waktu sedikit bagiku. Fa'asaddaqa. Aku pasti akan bersadaqah. Subhanallah. Ketika sekarang ada uang, alangkah beratnya uang itu dikeluarkan dari kantong. Kadang-kadang andai kata antum mau infak, lihat mana yang paling kecil. Ya, kadang-kadang salah masuk, yang masuk 10 ribu yen. Berpikir-pikir sampai pulang, subhanallah, mau ngambil lagi enggak mungkin, dah masuk dalam celengan, 10 ribu yen. Cari mana yang paling kecil. Oh, ini dia, 100 yen. Paling kecil berapa? 1 yen. Subhanallah. Padahal wallah ikhwan, orang yang berakal dan orang yang mengerti tahu dia, yang 10 ribu yen yang dia masukkan itulah yang menjadi hartanya sebenarnya. Adapun selain daripada itu, bukan harta kita ikhwan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, mana yang lebih kalian cintai? Harta yang kalian nikmati, yang kalian miliki, atau harta yang kalian akan berpindah kepada ahli waris kalian? Rasulullah bertanya, manakah harta yang lebih kalian cintai? Harta yang kalian nikmati sekarang, atau harta yang kalian akan pindah kepada ahli waris kalian? Berkata para sahabat, tentunya ya Rasulullah, harta yang ada pada kami sekarang, yang kami miliki, yang kami gunakan, yang kami nikmati. Ya, berkata Rasulullah, sesungguhnya harta yang akan menjadi milik kalian adalah apa-apa yang akan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita. Adapun yang kalian tahan, itulah yang akan menjadi harta ahli waris kalian. Subhanallah. Alangkah payahnya seorang bekerja, apalagi di negeri antum ini. Negeri ini adalah negeri yang orang semua sibuk mengumpulkan harta. Kecuali orang-orang Allah rahmati. Ya, mereka gila dengannya. Waktu adalah uang, kata mereka. Antum perhatikan, setengah mati mereka bekerja dari pagi sampai sore sampai malam. Ya, nanti ketika telah tua baru dia memiliki harta yang terkumpul banyak. Sebentar tua meninggal, dibakar, kremasi habis. Pindahlah hartanya kepada siapa? Wallahi terjadi ikhwan, setelah tua, setelah bersusah payah mengumpulkan harta, belum lagi meninggal, anaknya tidak tahu diri, tidak tahu berbakti. Ketika orang tuanya telah tua renta, hantarkan ke pantai jompo. Subhanallah. Karena orang tuanya juga tidak pernah memberikan kebaikan kepada anaknya, perhatian. Sebagaimana saya dengar keadaan di sini, ikhwan. Ketika seorang punya anak, titip bagi-bagi. Titipan anak. Pulang malam-malam ketika anak tidur. Besok pergi pagi, titipan lagi. Kapan dia bertemu dengan anak-anaknya? Kapan dia memperhatikan anaknya? Kapan dia mendengar keluhan anaknya? Subhanallah. Ketika anak telah besar, tidak ada rasa kasih sedikit pun kepada orang tuanya. Maka ketika orang tua telah tua, subhanallah. Padahal setengah mati, orang tuanya cari uang untuk dirinya. Di mana diantarkan? Di mana diantarkan? Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Diantarkan ke pantai jompo. Allahu Akbar. Hawla wa la quwwata illa billah. Ini ikhwan, semuanya menunjukkan kejahilan manusia. Seharusnya kehidupan kita yang sebentar ini benar-benar kita hiasi dengan amal saleh, memenuhi semua hak yang wajib kita berikan, memenuhi Allah SWT, hak diri kita, hak istri, hak anak, hak tetangga, berbakti. Dan ini yang akan kita bawa. Bersabda Rasulullah SAW dalam satu hadis, ya, sebagian ulama lemahkan, ya, maknanya benar. Al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar, bukan orang yang mencapai gelar S3, wallahi, kata Rasulullah SAW. Bukan dia telah mencapai gelar S3, S2, S-mambu, S-teler, dan sejenisnya. Ya. Al-gayisu, orang yang pintar, berapa banyak itu melihat orang-orang yang profesor gelarnya, tapi bodoh, wallah, bodoh sebodoh-bodohnya. Dalam perkara agama. Ya. Al-kayyisu, orang pintar, dalam konsep agama kita, mandana nafsahu, orang yang senantiasa dia menghisap dirinya, introspeksi, berapa umurku, berapa kebajikan yang telah kubuat, berapa banyak dosa-dosaku. Setiap hari dia melihat dirinya, apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Dan hari esok kita, ikhwan, hari esok orang-orang beriman, bukan besok. Besok hari apa? Kamis. Bukan besok, maksudnya bukan Kamis besok. Hari esok orang-orang beriman adalah hari ketika telah ditutup matanya selama-lamanya. Ketika telah dicabut rohnya. Itulah hari esok. Setelah kematian. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Waltandur nafsun. Nala setiap jiwa melihat. Waltandur nafsun. Ma qaddamat li ghadin. Apa bekal yang telah disiapkan untuk hari esok? Ana yakin wallahi bekal hari esok antum dalam perkara dunia. Mungkin sebagian dah memiliki emas-emas batangan. Ya enggak? Emas batangan dah siap dia. Dah 5-7 batang emas. Mungkin rekening-rekening antum, masya Allah, terkumpul. Allah ya ikhwan, bukan itu hari esok kita. Itu boleh jadi menjadi hari esok untuk anak dan istri antum. Dan boleh jadi hari esok untuk mereka cerah. Suram untuk antum. Dalam malam kubur. Yang ada adalah hari esok untuk anak keturunan antum, subhanallah. Untuk antum suram. Baru sebentar antum meninggal, habis masa iddah, istri antum, mobil yang antum kendarai, yang antum setengah mati, pagi sore siang mencari uang untuk membelinya, ganti supir. Subhanallah. Hati-hati antum ini. Bukan antum lagi yang bawa, suami baru. Subhanallah. Padahal setengah mati orang banting tulang untuk mendapatkannya. Maka al-kayisu orang yang sedih adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang senantiasa introspeksi diri dan dia beramal, bekerja, beraktivitas lima ba'dal maut, persiapan bekal setelah kematian. Ini orang cerdas. Jadi jangan pernah kagum dengan orang cerdas, hafalannya masya Allah, ilmu dunianya masya Allah, sampai botak kepalanya karena cerdasnya. Nggak ada apa-apanya jika dia orang yang tidak pernah menyiapkan bekalnya untuk hari esoknya setelah kematian. Antum lihatlah orang-orang kufar. Saya dengar di negeri ini paling takut orang-orang di negeri ini, di negeri apa antum ini, jika disebutkan padanya kematian, hilang semua kenikmatan hidupnya. Kalau antum bilang, ya sih, sampai ada seorang infan yang mengatakan dia punya teman yang begitu akrab dengannya. Suatu ketika mereka bergurau, berkata, ikhwan kita ini, kamu telah siapkan kuburan. Seketika, masya Allah, wajahnya menjadi suram, hilang sama sekali. Semua nikmat hidup hilang ketika disebutkan padanya kematian. Alangkah takutnya mereka ikhwan pada kematian. Karena mereka menganggap inilah tujuan hidup. Mereka hidupnya untuk dunia. Haula wala quwata illa billah. Mereka Allah adalah orang-orang merugi. Tidak beriman, tidak beramal saleh. Semua perbuatan-perbuatan kebajikan di dunianya akan hampus dan sirna karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang cerdik, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa introspeksi dirinya dan dia bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang cerdik. Walaupun antum lihat enggak tinggi-tinggi oleh titelnya. Cuma S3 aja, SD, SMP, SMA. Enggak tinggi titelnya, tapi subhanallah, rajin menimba ilmu agama, rajin mengamalkan ilmu agama, rajin mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, memberikan segala sesuatu haknya. Orang ini Allah lebih baik daripada orang yang memiliki gelar, memiliki harta. Ini orang-orang merugi. Mana lebih kaya Bilal dengan Abu Lahab dan Abu Jahal? Mana lebih kaya? Ijma' kesepakatan seluruh kita tanpa ada perselisihan. Abu Jahal, Abu Lahab lebih kaya, lebih tampan, lebih rupawan, lebih gagah, lebih banyak pengikutnya. Bahkan Bilal enggak memiliki pengikut dan dia mengikuti karena dia budak. Semuanya ada pada mereka. Segala macam bentuk kenikmatan dunia ada pada mereka. Subhanallah. Dan mereka orang-orang merugi. Allah tidak inginkan mereka. Allah angkat Bilal. Yang terpuruk, wallahi kalau bukan karena Islam, tidak akan pernah kita menyebutkan kata-kata Bilal. Saking dahsyatnya jasa Bilal, sampai-sampai sekarang semua orang-orang yang azan di masjid disebut apa? Bilal. Azan di masjid. Siapa Bilalnya? Bilal sudah meninggal. Kadang-kadang buat bid'ah lagi dia. Baca wirid-wirid yang enggak jelas. Antara adzan dan iqamah. Siapa Bilalnya? Habis tarawih, bacaan yang enggak jelas dari Nabi SAW. Mereka bacakan. Siapa Bilalnya? Wallahi Bilal tidak pernah buat bid'ah. Alangkah sedihnya nama Bilal dicatut. Ditempelkan kepada orang-orang yang buat bid'ah. Sebelum adzan dia ucapkan lafaz-lafaz bid'ah. Sebut Bilal. Dan Bilal enggak pernah ridha. Wallahi kalau bukan karena Islam, Bilal tidak akan pernah sampai ke antum nama Bilal. Allahu Akbar. Tapi karena Islam, ikhwan, Islam adalah iman, ilmu, amal, dakwah, sabar. Ini mengangkat derajat Bilal. Sehingga disebut dengan segala macam bentuk kemuliaan. Sehingga semua orang mengetahui perjuangan Bilal dalam memeluk Islam. Datang ketika itu pemilik Bilal, Umayyah bin Safwan, mengetahui Bilal masuk Islam. Dia ikat Bilal. Dia syarir Bilal di tengah-tengah padang pasir, ikhwan. Yang tahu bagaimana panasnya keadaan Mekah dalam kondisi musim panas. Bajunya terbuka, diseret. Kemudian diletakkan batu di atas badannya. Di bawah terik panas matahari. Disuruh kembali kepada agama lamanya. Tapi lihatlah bagaimana ucapan Bilal, ahad, ahad. Tuhanku satu, tidak berbilang. Subhanallah. Begitu sulitnya mereka untuk mengamalkan agama. Sehingga mereka bersembunyi-sembunyi untuk melaksanakan sholat. Sementara antum sekarang mau sholat gak perlu sembunyi, masya Allah. Walaupun antum di negeri seperti ini, tapi masih boleh sholat tanpa sembunyi-sembunyi. Jangan ini Allah angkat derajat Bilal. Allah tenggelamkan siapa? Abu Jahal. Allah tenggelamkan Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Bahkan ikhwan, dua putri Nabi SAW, Ruqayyah dan satunya, Mukatsim, menikahkan dengan anak Abu Lahab. Sebelum Islam tentunya. Bahkan Rasulullah ketika kecilnya disusui oleh budaknya Abu Lahab, Thuwaibah. Ketika Rasulullah telah memeluk Islam, ya, Rasulullah kumpulkan semua sahabat di atas gunung Safa. Rasulullah mengatakan, wahai ma'asyar Arab, qulu la ilaha illallah tuflihu. Sebelumnya kata Rasulullah, wahai ma'asyar Arab, katakan satu kalimat. Jika kalian ucapkan, maka akan kalian menjadi penguasa dunia ini, akan tunduk kepada kalian semua bangsa Arab dan bangsa Ajam. Maka berkata salah satu mereka, ya Muhammad, jangankan satu kalimat, 1000 kalimat akan kami sebutkan. Apa itu yang kau inginkan? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Berkata pamannya Abu Lahab, tabbat laka ya Muhammad, binasa engkau ya Muhammad, alihada jama'atana, untuk hal ini kau kumpulkan kami, payah-payah datang dari jauh-jauh. Seketika turun ayat yang mencela Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabi watab. Subhanallah, dikekalkan dalam Al-Quran, dalam bentuk sumpah serapah. Ikhwan, andai kata kita disumpah dan diserapah, dimaki, di koran, satu hari aja, semua orang baca, Abu Fulan, disumpah serapah, alangkah, hidup kita hilang keimatannya. Bagaimana jika dikekalkan dalam Al-Quran, bahkan anak-anak kecil kita pun udah paham, udah hafal, sudah menyumpah serapah Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabi watabba. Dan binasalah dia. Ma'agna anhu malu. Tidak ada gunanya apa-apa yang dia usahakan daripada hartanya. Wa ma kasab, dan apa-apa yang dia kerjakan. Ikhwan, orang-orang kufar sama dengan Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak ada guna apa-apa yang mereka usahakan. Apa-apa yang mereka kumpulkan, harta mereka enggak ada guna. Apa guna harta untuk serpis anjing lebih besar daripada khidmat kepada manusia? Tidak ada gunanya. Lebih baik lagi melihara anjing daripada melihara anak sendiri. Mereka takut punya anak dengan segala macam konsekuensi, lebih baik punya anjing. Apa guna harta mereka? Ma'agna anhu ma'lu. Tidak ada guna bagi mereka harta mereka. Wa ma'kasab, dan apapun yang mereka usahakan. Saya selah naran dhatalah. Pasti dia akan digiring ke neraka yang menyala-nyala. Demikian juga Allah. Semua yang antum lihat ini, yang mereka jika tidak beriman kepada Allah, akan digiring ke neraka yang menyala-nyala. Semuanya ini yang terlihat, yang berjalan di muka bumi, jika tidak mereka beriman kepada Allah, akan menjadi bara api neraka. Bahkan bahan bakar api neraka. Wa iyadan billah. Wa quduhan nasu wal hijarah. Yang mana bahan bakar api neraka, yang dengannya menyala api neraka, an nasu wal hijarah. Manusia dan batu-batuan. Sebagian ulama tafsir mengatakan, makna batu-batuan adalah cerminan tentang simbol-simbol berhala-berhala yang mereka angkat sebagai Tuhan, semuanya akan dibakar dengan para penyembah-penyembahnya. Maka anda melihat di patung-patung yang keliaran di mana-mana, patung-patung itu kelak akan dikumpulkan dengan penyembahnya, semua dibakar. Kata Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang tersembah dari selain Allah, semua akan menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Siap-siap aja lah antum yang mau jadi bahan bakar api neraka. Siap-siap aja lah. Tidak perlu beriman kepada Allah. Tidak perlu beramal saleh. Ikuti gaya orang-orang kufar. Mereka minum khamar, minum. Mereka zina, zina. Mereka judi, judi. Mereka riba, buat riba. Subhanallah. Gabung sama-sama orang kufar. Allah musta'an. Berkata Rasulullah SAW, wal-'adizu. Adapun orang yang pandir, orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang, apa lagi bahasa antum sini? Bahasa Jepangnya al-'adiz itu apa? Hah? Bah? Adapun orang-orang yang baka, dalam bahasa antum di sini, orang-orang yang baka, kata Rasulullah, man atba'a nafsahu hawaha, yang mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, nampak orang pesta, apa namanya minuman kemarin? Rupanya? Sake. Nampak orang-orang kufar pesta sake, dia pesta sake. Orang-orang kufar berzina, dia berzina. Wa yadzan billah. Yang mengikuti hawa nafsu, yang dirinya dia ikutkan untuk mengikuti hawa nafsunya. Man atba'a nafsahu hawaha. Inilah orang yang bodoh, sebodoh-bodohnya. Walaupun tinggi jabatannya di sini, Juan. Walaupun dia pulang jadi manajer di PT-PT-nya. Nggak ada yang gunanya. Dijanjikan kalau pulang jadi manajer. Tapi subhanallah, hidupnya sama dengan hidupnya orang kufar. Mengikuti hawa nafsunya. Man atba'a nafsahu hawaha. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Yang banyak berandai-andai, bermimpi. Mengharapkan. Yakni kebaikan Allah SWT. Hidup dalam gelimang maksiat. Tidak beramal saleh. Tidak berbuat taat. Mati ingin masuk surga. Subhanallah. Mati ingin masuk surga. Mengandalkan KTP-nya. Dia kira ketika dikubur nanti dia tunjukkan KTP-nya. Hah, Islam. Berguna. Apa guna Islam dalam bentuk KTP? Ikhwan rahimakumullah. Nata malaikat munkar dan nangkir menanya, siap marrab buka. Dia keluarkan KTP-nya. Hah, ini baca. Wallahi, munkar nangkir tidak akan pernah melihat itu, ikhwan. Subhanallah. Jadi orang yang jahil, orang yang panjil adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan banyak berandai-andai kepada Allah SWT. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengatakan, kalaupun kami masuk neraka, pasti dibakar 2 hari setelah itu keluar. Subhanallah. 2 hari saja di neraka setelah itu keluar, kata mereka. Inilah andai-andainya orang Yahudi. Wallahul musta'an. Adapun ikhwan, karakter yang ketiga yang harus ada dalam diri seorang agar tidak menjadi orang-orang merugi. Subhanallah. Adalah orang-orang yang kata Allah SWT, innal ladina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaq. Orang-orang yang senantiasa memberikan tausiah, wejangan, nasihat kepada sesamanya bilhaq, agar mereka semua saling mengerjakan kebenaran di atas kebenaran. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan ini menunjukkan orang yang beruntung adalah orang yang mendakwahkan ilmu yang dia miliki, setelah diamalkan dia dakwahkan kepada orang lainnya. Subhanallah. Ilmu, amal, dakwah. Sekarang antum sedang belajar. Setelah belajar antum mendapatkan ilmu, yang kedua, amalkan. Yang ketiga, dakwahkan. Mulailah dakwahkan kepada orang terdekat, kata Allah, wa andir ashiratakal aqrabin. Berilah kabar peringatan kepada kerabatmu terdekat. Isilah hari-hari antum dengan berdakwah. Bagaimana saya berdakwah, ustaz? Saya bukan ustaz. Saya bukan dari pesantren. Ikhwan, setiap orang mampu berdakwah sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Antum ambil artikel-artikel, terjemahkan bahasa Jepang. Ya, dakwahi orang-orang Jepang di sini dengan perbuatan antum, tulisan antum. Kawan-kawan antum, orang-orang kufar ini, berikan artikel-artikel yang telah antum terjemahkan tentang Islam, tentang segala macam. Dakwah dengan akhlak antum berdakwah. Subhanallah. Dan saya melihat sini besar sekali potensi antum untuk berdakwah. Enggak terlarang berdakwah. Enggak ada larangan antum untuk berdakwah kepada orang-orang kufar di sini. Dakwahkan. Ya, antum di sini minoritas kaum muslimin. Yang banyak adalah orang kufar. Ubah mereka. Beri mereka hidayah. Ya, beri mereka hidayah itu al-bayan. Subhanallah. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasa bilhaq. Saling senantiasa wasiatkan agar setiap kita senantiasa di atas kebenaran. Ikhwan, ini mewajibkan kepada kita, ikhwan, ta'awun, saling bantu-bantu dalam mewujudkan ma'ruf nahi munkar. Jika antum melihat ada kawan yang tergelincir, alangkah banyaknya di sini, ikhwan, yang saya dengar saudara-saudara antum dari negeri kita yang mereka sampai di sini tenggelam sebagaimana tenggelamnya orang-orang kufar, ikut arusnya orang-orang kufar. Kewajiban antum adalah mendakwakan mereka. Saya mendengar dari sini, dari sana, sebagian daripada anak-anak muda yang mereka magang di sini 2 tahun, 3 tahun, mereka sampai di sini lupa daratan, lepas daripada kontrol orang tua mereka. Tidak ada yang mengontrol. Tidak perlu dia malu lagi. Di kampungnya malu, mau berzina malu, minum kamar malu, orang tahu, apa kata orang, apa kata manusia. Di sini lepas kontrol orang tua, lepas kontrol masyarakat. Dan antum tidak ingatkan mereka, tenggelamlah mereka sebagaimana orang-orang yang tenggelam. Wakuttum kalladhi khadu. Tenggelamlah kalian beserta orang-orang yang tenggelam. Sehingga payah untuk bedakan lagi, mana orang muslim, mana orang kafir. Mana orang Indonesia, mana orang Jepang. Sama semua seolah-olah. Subhanallah. Maka itu kewajiban ada di pundak antum yang melihat, yang bergaul dengan mereka, ya, interaksi dengan mereka. Tentunya ikhwan semua dengan cara yang bijak, arif dan seterusnya. Yang terakhir, empat karakter penyempurna adalah watawasaw bis sabri. Mereka adalah orang yang senantiasa saling bertausiah, wasiat mewasiatkan, ingat mengingatkan, agar senantiasa setiap orang Islam berada di atas jalur kesabaran. Sabar dalam menimba ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu, sabar. Subhanallah. Dan sabar adalah agama. Yang tidak memiliki kesabaran tidak memiliki agama. Ya, sabar itu adalah bagian daripada agama, bahkan dialah agama. Yang tidak memiliki kesabaran tidak ada agamanya. Sabar dalam menimba ilmu. Lihatlah ikhwan, bagaimana para ulama kemarin mereka bersabar. Dan masya Allah antum pun bersabar di sini 3 hari menimba ilmu. Walaupun kadang-kadang agak ngantuk-ngantuk dikit, tidur sedikit, ngantuk-ngantuk dikit, bersabar. Atau dari tempat jauh bersabar, bersabar dalam menimba ilmu. Bersabar mengamalkan ilmu. Bersabar dalam mendakwakan ilmu. Dan Allah telah memerintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir kama sabara ul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya orang-orang yang terlebih dahulu. Dan tentunya para ulama bagi sabar menjadi 3 bagian. Sabar untuk mengerjakan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah. Sabar. Sabar mengerjakan salat, sabar mengerjakan puasa, sabar mengerjakan semua kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada kita. Yang kedua adalah sabar menahan diri untuk tidak bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sabar untuk bermaksiat, sabar tidak minum khamar, sabar tidak berzina, sabar tidak berdusta. Sabar untuk tidak mendengar hal-hal yang Allah haramkan, memandang apa yang Allah haramkan, sabar. Yang ketiga adalah sabar terhadap segala macam musibah yang telah Allah gariskan yang menimpa seorang hamba. Pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, pada pekerjaannya, sabar. Ikhwan, maka 4 karakter inilah yang jika dalam diri seorang ada, dia sempurna beruntung. Walaupun antum lihat mungkin dia tidak mengumpulkan dunia dan sisinya. Walaupun mungkin dia pas-pasan hidupnya. Dialah orang beruntung. Walaupun dia tidak kerja di luar negeri seperti antum ini. Maka mereka lah orang-orang beruntung. Ikhwani rahimakumullah. Maka di pangkal ini Allah bersumpah. Wal asri demi masa, menunjukkan masa inilah tempat orang berjuang bertarung. Yang menyia-nyiakannya tidak mau beriman, beramal. Apalagi yang ketiga, berdakwah. Tidak pernah sabar, lewatlah dia, tenggelamlah dia, masuk ke dalam golongan yang Allah sebutkan, innal insana lafi khusyin. Mereka adalah orang-orang merugi. Kita akan menukil perkataan para ulama tentang berharganya waktu ini, ikhwan. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka pernah berkata, aku tidak pernah menyesali sesuatu sebagaimana aku menyesali terbenamnya matahari, pertanda semakin berkurangnya ajalku, sementara aku tidak menambah amalku. Kata siapa itu? Subhanallah. Tiap hari bermaksud memperhatikan matahari tenggelam. Setelah tenggelam, matahari pikirkan, apa yang ku perbuat pada hari ini untuk menambah amalanku. Jika tidak ada niat tambah daripada amal saleh, dia menyesal. Karena berkurang 1 hari umurnya, sementara ajalnya semakin dekat dan bekalnya berkurang. Ya ikhwan, bekal kita menghadap Allah membutuhkan bekal yang banyak. Perjalanan kita menuju Allah panjang, perjalanan yang panjang sekali ikhwan, panjang sekali. 1 hari antum berdiri di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Dan kita berdiri sebagaimana disebutkan sebagian asar-asar ikhwan, kita berdiri menanti qada, menanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selama 1000 tahun di mana? Di padang mahsyar. 1000 kalikan dengan 1 hari di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun. Sekarang antum menunggu di sana 1000 tahun. Berapa jumlahnya itu? Jika dihitung dengan umur dunia, hari-hari dunia ini, antum kalikan dulu. 1 juta hari, kan? Berapa tahun 1 juta hari itu? 300. Masya Allah, sampai 3 miliar hari lebih. Begitu lama seseorang ketika menanti. Subhanallah. Perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, jika masuk surga, bukan pendek, panjang. Apalagi kalau masuk neraka. Dikumpulkan semua manusia sebagaimana semua kemarin kita sebutkan hadis daripada Jabir bin Abdullah yang dituntut berangkat dia untuk hadis ini dari mana? Madinah menuju Syam. Berkata Rasulullah, "Yusharun nas." Akan dikumpulkan semua manusia hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Semua dalam keadaan hufatan. Tidak ada beralas kaki. Tidak ada pakai sandal. Tidak ada pakai sepatu. Uratan, telanjang mula. Ghurlan, belum berkhitan. Buhman, tidak membawa apapun juga. Subhanallah. Bertanya Aisyah, ya Rasulullah. Perempuan laki-laki digabungkan semua. Telanjang. Subhanallah. Ini lihatlah betapa yakni tingginya rasa malu yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana perempuan laki-laki dikumpulkan telanjang, fitrahnya yang lurus dan fitrahnya telah tercabut di sebagian daripada wanita kaum muslimat yang telanjang kemana-mana jalan. Subhanallah. Ini yang diingat Aisyah, kenapa malu dia dengan dirinya jika dikumpulkan dengan semua orang-orang dalam keadaan telanjang. Fitrah orang sekarang telanjang kadang-kadang wa'iyadhan billah a'udzubillah min dhalik tanpa rasa malu di mana-mana. Berkata Rasul, ya Ibnu As-Siddiq, al-amru ashaddu min an yahumun dhalik. Wahai putri Siddiq, perkara pada hari itu lebih dahsyat bagi seorang daripada dia harus memikirkan perkara-perkara seperti itu. Subhanallah. Kalau namanya ikhwan bala bencana, gempa, orang dari dalam kamar mandi telanjang pun dia gak sadar. Gempa, tsunami, semua bencana musibah. Bayangkan berlarian, mungkin antum tahu lah bagaimana keadaan di sini. Ketika terjadi itu, begitu dahsyatnya. Apalagi huru-hara hari kiamat, apalagi huru-hara ketika di padang mahsyar. Berbondong-bondong manusia mendatangi Nabi Adam. Mereka katakan, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Khalaqakallah biyadai, Allah ciptakan engkau dengan dua tangannya. Ala tara ma nahnu fihi. Tidak engkau lihat bagaimana kondisi kami. Mintalah kepada Rabbmu agar Allah memulai persidangan. Adam teringat dengan dosa-dosanya. Berkata Adam, lastulaha. Bukan aku yang berhak untuk itu. Nafsi, nafsi. Diriku aja enggak jelas kemana nanti ini. Diriku, diriku. Pergilah kalian cari sana Nuh. Mereka berangkat menuju Nuh. Sampai di tempat Nuh mereka mengatakan, ya Nuh, anta awwalu rasulin arsalakallah lannas. Engkau lah rasul pertama diutus kepada manusia. Tidak akan kau lihat bagaimana keadaan kami. Mintalah kepada Allah. Dan seterusnya, ikhwan. Sampai mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dahsyat. Dan hidup kita di dunia ini, ikhwan. Ketika dibangkitkan hari kiamat. Disebutkan. Manusia ditanya malaikat, berapa lama kau tinggal di bumi? Kata mereka, paling 1 hari atau setengah hari. Itulah perumpamaan tinggal kita di dunia ini dengan kehidupan akhirat. Antara 1 atau setengah hari. Allah musta'an. Berkata Abu Bakar bin Iyash, jika ada seorang kehilangan dirhamnya, dirham, ketika itu dirham adalah merupakan mata uang yang berharga, maka sepanjang hari dia akan menyesalinya dan berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku telah kehilangan uang. Tapi jika dia lewat harinya 1 hari tanpa beramal saleh, tanpa berbuat kebajikan, tak pernah dia menyesal. Subhanallah, 1 hari ini aku tak berbuat apapun juga untuk akhiratku. Antum jika hilang iPad antum, apa namanya? Hah? Apa namanya? iPad. iPadnya hilang. Jangan iPad. Ada yang kehilangan ransel kemarin, pening kepalanya. Ranselnya. Pening kepalanya. Telepon sana, telepon sini. Apalagi kehilangan iPad. Apalagi kehilangan, subhanallah, benda-benda dunia ini yang dianggap berharga. Mungkin sepanjang hari dia memikirkan, mungkin dia menangis, dan mungkin menyesal. Kenapa, kenapa, seandainya, seandainya. Tapi yang kehilangan 1 hari tanpa beramal, tidur dari pagi sampai sore sampai malam. Tidak ada karena apapun yang diamalkan, Tidak pernah orang merasa menyesal. Subhanallah. Ikhwan, anak di Batam, ketika melewati simpang-simpang jalan, anak melihat itu banyak tukang-tukang ojek. Kebanyakan mereka orang kufar. Subhanallah. Dengan tua-tuanya, tua itu tahu ya, orang Jepang punya, apa namanya tadi? Saki. Ya Allah, dari pagi sampai sore mereka main gaplek, sampai malam main gaplek. Payah nanti cari uang, nanti dijadikan untuk berjudi, minum khamar. La haula wala quwwata illa billah. Bergitar-gitar sampai malam-malam, habis semua harinya. Dan terkadang di lapau-lapau tentu. Apa itu lapau? Warung-warung kecil yang berada di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, ya. Di lapau-lapau itu banyak orang Islam yang subhanallah. Pagi sampai siang sampai malam. Modalnya satu gelas kopi. Itu aja modalnya. Catur, ngomong-ngomong. Ya. Nanti kopinya udah tinggal setengah. Tinggal setengah, tambah air lah, Pak. Tambah air panas. Udah jadi penuh. Kurang manis, tambah gula sedikit, Pak. Tambah lagi gula. Kurang kopinya, Pak. Tambah kopi, tambah jadi penuh kopinya. Subhanallah. Main catur, bergitar-gitar. Habis umur mereka, Allah. Habis. Dikumandangkan azan, bahkan sebagian negeri kita, kawan, daerah negeri kita yang mereka adalah mayoritas kaum muslimin, masjid-masjid mereka tinggalkan. Siang hari enggak ada penghuni masjid. Bahkan sebagian masjid depannya adalah subhanallah, depannya tai-tai kotoran-kotoran binatang, kotoran-kotoran kambing di depannya, menunjukkan ini masjid enggak makmur. Subhanallah, masjid yang besar-besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sibuk mereka dengan perkara-perkara yang membuat mereka lalai. Padahal demi Allah hari kiamat kaki kita belum bergerak, Allah akan tanyakan segala macam yang kita lakukan di dunia ini. Allah akan tanyakan tentang ilmu kita, tentang amalan kita, tentang harta kita. Allah akan tanyakan semua. Subhanallah, pertanggungjawaban. Bahkan ikhwan, semua kenikmatan yang kita rasakan Allah akan tanyakan. Suatu ketika Rasulullah dan sebagian sahabatnya, dan Ali antaranya, sebagian sahabatnya Abu Bakar, mereka makan. Ya, dijamu oleh salah seorang ansar. Kurma yang segar, minuman, susu, dihidangkan lagi, makanan lainnya. Mereka makan. Ya. Setelah makan, habis semuanya, mereka pun telah kenyang. Berkata Rasulullah, Wallah, pasti Allah akan tanyakan tentang kenikmatan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Thumma ratus alunna yauma idzin anin na'im. Thumma, kemudian ratus alunna, pasti kalian akan ditanyakan pada hari tersebut anin na'im, tentang semua kenikmatan yang diperoleh. Gaji besar ditanya, istri cantik ditanya, mobil masya Allah ditanya, rumah ditanya. Dan kan seperti itu, kurma yang antum makan pun ditanya Allah SWT. Karena itu kan sebagian sahabat seperti Umar, khawatir mereka ketika mereka merasakan kenikmatan dunia ini, mereka menganggap berlebih-lebihan. Makan enak, hidup tentram. Sehingga di antara mereka ada yang menangis dan mereka khawatir. Allah mengatakan, Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, wastamta'tum biha. Kalian telah habiskan semua bagian keberuntungan di kehidupan akhirat, kalian habiskan dalam kehidupan di dunia. Dan kalian bersenang-senang dengannya. Mereka khawatir, kata Umar, kita khawatir menjadi orang-orang yang telah Allah segerakan kenikmatan kita di dunia, tidak kita peroleh lagi di akhirat. Padahal mereka makan apa adanya. Dibandingkan kita, subhanallah, sushi, dan lain-lainnya, satu porsi berapa, masya Allah, akan ditanyakan oleh Allah SWT. Semua akan Allah tanyakan. Apalagi umur, apalagi hari-hari kita, masa muda kita. Allah akan tanyakan untuk masa muda antum, semuanya muda di sini. Enggak ada yang tua. Allah akan tanyakan masa muda antum di sini. Karena enggak ada orang yang disebut tua. Semua di sini muda. Semua muda. Subhanallah. Enggak ada di sini yang tua. Berkata Abu Darda, radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, ya Bani Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau wahai anak Adam adalah merupakan kumpulan daripada hari-hari. Andai kata sebagian hari telah pergi, maka usiamu sebagiannya telah hilang. Kata Abu Darda, dan ini juga didukil oleh Imam Al-Hasan Basri, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau wahai anak Adam adalah merupakan kumpulan daripada hari-hari. Kita ini ikhwan, ana dan antum, semua kita pada hakikatnya definisinya adalah merupakan kumpulan daripada hari-hari. Hari yang kemudian berkumpul menjadi minggu. Minggu yang berkumpul menjadi bulan. Bulan yang berkumpul menjadi tahun. Tahun demi tahun nanti melewati. Datang hari kelahiran dan teman-teman berbahagia. Hari ulang tahun. Padahal seharusnya antum semakin prihatin. Kenapa? Umur antum semakin berkurang jatahnya. Ya, orang bangga dia. Ini hari ulang tahun emas, ulang tahun perak, ada. Ulang tahun perunggu, 70 tahun umurnya, senang. Ya, buat lilin 70 biji. Ya, semua jembus. Lilinnya semua mati, dia pun mati. Kecapkan ngembus. Alhamdulillah. Ikhwan, seharusnya orang merenung dan bersedih. Di satu hari lewat, matahari tenggelam. Tidak ada yang terbuat. Subhanallah. Baca Quran tidak. Baca hadis tidak. Amal ma'ruf tidak. Nahi munkar tidak. Berzikir pun tidak. Subhanallah. Apapun tidak. Bahkan maksiat. Mata maksiat. Telinga maksiat. Lisan maksiat. Tangan maksiat. Subhanallah. Tenggelam kita. Berkata Abu Darda, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau terus-menerus menghabiskan jatah umurmu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Jatah kita ikhwan, tiap hari kita ambil. Jatah apa? Jatah umur. Tiap hari kita ambil jatah kita, berkurang. Jatah berkurang. Satu hari kita ambil jatah kita, berkurang. Berkata Abu Darda, apakah layak dan bergembira orang-orang yang usianya menggiringnya kepada ajalnya dan hidupnya yang akan berakhir dengan kematian? Layakkah kita semuanya bergembira, ikhwan? Ujung kita adalah kematian. Dan berapa banyak orang-orang ke negeri antum ini mungkin dia mencari yen. Ya? Ada yang mencari dolar, ada yang mencari yen. Sampai di sini, ikhwan, pulang, diantarkan ke kampung halamannya dengan kerenda-kerenda. Peti mati. Percaya enggak? Ada enggak seperti itu? Dalam azamnya, mau pulang bawa dolar, mau pulang bawa yen, jutaan yen mau dia bawa. Ternyata dia dibawa orang, diantarkan orang dengan peti mati. Wa'idhan billah. Subhanallah. Berapa banyak kesalahan kerja, ya, kecelakaan kerja. Kok sampai di sini, di Batam sana negeri kita. Berapa banyak orang-orang ke Batam cari duit. Ternyata pulang diantar dengan peti matinya. Subhanallah. Dan kita gak tahu. Ajal siapa yang tahu, ikhwan? Gak ada. Dan gak ada kita yang bisa menjamin. Besok pagi saya masih hidup, gak ada yang menjamin. Sayangnya ikhwan, karena kelalaian kita menganggap kita hidup 1000 tahun. Karena kita masih hidup, umur kita panjang, udahlah, ambil aja kredit dari bank. Rumahnya ambil dari bank. Mobil ambil dari bank. Motor dari bank. Kenapa? Dia yakin akan bisa melunasinya. Dia yakin hidupnya panjang. Subhanallah. Nekat utang. Rumahnya semua utang. Sofanya utang. Mobil utang. Motor utang. Kalau bisa istri pun dia utangkan maharnya dulu. Subhanallah. Kenapa? Dia merasa hidupnya panjang. Kenapa orang berani bermaksiat? Karena mereka merasa hidupnya panjang. Yang anak-anak muda yang bermaksiat, ya, para pelaut-pelaut yang tidak mengenal Allah SWT bermaksiat di kedaratan, tenggelam dalam gelimang maksiat. Kenapa berani? Menganggap umurnya panjang. Subhanallah. Dia adalah para sahabat, ya. Dan tersahabat Ibnu Umar. Tiap 3 hari dia perbarui. Dia ambil kertas, dia perbarui wasiatnya. Letakkan di bantalnya. Andai kata saya mati, yang menguburkan saya si fulan, ya, adapun harta ini, tolong dibuatkan seperti ini. Dibuat wasiat. Siapa antum yang telah buat wasiat? Jangan-jangan istri antum gak tahu utang antum di mana. Ya. Beritahu. Kalau antum, beritahu dek. Kalau andai kata abang mati, dalam ini, dalam file ini, situ ada utang abang. Tolong kau lunasi. Jual harta kita yang ada. Jangan sampai abang tergantung-gantung. Gara-gara utang. Ada yang buat? Atau antum gak punya utang sini ya? Kelihatannya. Subhanallah. Ahawla wa la quwata illa billah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku benar-benar membenci seseorang yang berleha-leha menganggur. tidak kreatif, bekerja untuk dunia maupun akhiratnya. Paling benci Ibnu Mas'ud, dan Umar pun paling benci. Umar ketika melihat seorang pemuda dalam masjid Rasulullah SAW enggak bekerja, sibuk berzikir, akan dipukul oleh Umar. Kata Umar, keluar. Bekerja, beramal, beraktivitaslah. Karena zaman ini, ikhwan, kita bukan hanya diperintahkan untuk mengumpulkan bekal akhirat. Dunia ini pun kita disuruh untuk mencarinya. وَبْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارُ الْأَخِرَةِ. Kata Allah, tuntutlah. وَبْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ. Dengan semua yang Allah berikan kepadamu berupa fasilitas dan nikmat dunia, negeri akhirat. Tuntut akhirat, itu yang pertama. Tapi jangan lupakan bagian kalian di negeri dunia ini. Dunia jangan lupa. Akhirat tujuan. Dunia jangan lupa. Bukan dunia tujuan. Salah. Tapi akhirat tujuan. Dunia jangan lupakan. Karena antum hidup di dunia. Dan dunianya lah merupakan jembatan menuju negeri akhirat. Tak akan mungkin antum langsung sampai ke akhirat tanpa melewati jembatan dunia. Tapi dunia yang kurang ada jembatan sementara antum akan lewati dan akan tinggalkan. Ya? Berkata Al-Hasan Basri rahimahullah, aku tidak pernah menemukan suatu kaum yang begitu kikir dan perhitungannya terhadap umur mereka melebihi kikir dan berhitungnya mereka terhadap dirham yang mereka miliki. Subhanallah. Kata Hasan Basri, dia memuji para sahabat. Aku tidak pernah menemukan suatu kaum yang begitu kikirnya mereka, begitu perhitungannya mereka terhadap umur mereka melebihi kikirnya kalian terhadap dirham-dirham yang kalian miliki. Subhanallah. Begitu perhitungannya. Bahkan ada salah seorang yang diajak untuk berbincang-bincang berlayar-layar. Dia bilang apa? Kalau kamu mampu menahan matahari, aku akan ladeni dirimu. Aku akan ikuti permintaanmu. Diajak ngobrol ngidul, ngumpul, bicara-bicara, senda gurau yang enggak ada makna, enggak ada ujung pangkalnya. Dia katakan, coba aku tahan matahari. Jika kamu mampu memberikan aku garansi menahan matahari, kita akan lakukan ini. Subhanallah. Maknanya apa ya, kawan? Begitu kikirnya dia dengan umurnya, dengan waktunya, sehingga untuk hal-hal seperti itu pun dia, subhanallah, kalau kamu mampu tahan matahari, aku akan lakukan yang kau inginkan. Allahu Akbar. Berkata Bakr Al-Kazni, tidaklah pernah satu hari yang berlalu, ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan untuk penduduk bumi ini, dunia ini, kecuali hari itu akan menyeru. Hari kita menyeru, wahai anak Adam, manfaatkan saya. Siapa yang menyeru? Hari. Wahai anak Adam, manfaatkan saya. Boleh jadi, tidak ada lagi siang bagimu setelah hari ini. Kata siapa itu? Boleh jadi enggak ada lagi siang kita setelah hari ini. Hari inilah siang terakhir. Mungkin enggak? Mungkin enggak, akhi? Kayaknya antum pede kali akan sampai besok ke Nagona. Nago? Apa? Nagano. Yakin sekali ya? Sampai ke Nagano. Subhanallah. Rasulullah terkadang ketika akan sholat, dia katakan kepada sahabat-sahabatnya, sallu sholatal muwaddi', yang artinya sholatlah kalian sholat perpisahan, seolah-olah akan tidak lagi jumpai sholat tersebut. Karena itulah mereka sholatnya khusyuk, ikhwan. Karena dia merasa setelah ini tidak akan lagi jumpa sholat zuhur. Sallu sholatal muwaddi', subhanallah. Tidak akan pula berlalu malam kecuali akan menyeru, wahai anak Adam, manfaatkan saya. Boleh jadi inilah malam terakhir untukmu. Ada malam pertama, ada malam. Orang ingat hanya malam pertama. Dia lupa ada malam terakhir baginya. Subhanallah. Allahu Akbar. Berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman, adalah Imam Syafi'i rahimahullah telah membagi malamnya menjadi tiga bagian. Sepertiga dia gunakan menulis. Sepertiga untuk salat. Sepertiga untuk tidur. Malam kita bagi menjadi berapa bagian? Satu bagian. Hanya untuk tidur, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Suatu ketika Abu Bakar bin Iyash dalam sakaratul maut, maka datanglah saudarinya menangisinya. Ketika Abu Bakar bin Iyash melihat saudarinya menangisi dirinya, dia hibur saudarinya sambil dia tunjuk ke arah sudut kamar. Dia katakan, jangan tangisi saya. Sesungguhnya aku ini, saudaramu ini, telah menghatamkan Al-Quran di surga kiamat itu sebanyak 18.000 kali. Berapa? Ketika ditangisi oleh saudarinya, dia khawatir dengan saudarinya, saudaranya ini. Sebenarnya dia bersedih akan meninggal saudaranya. Berkata Abu Bakar, yakni Abu Bakar bin Iyas, wahai saudariku, tidak perlu menangis. Demi Allah, lihat surga kiamat itu. Di situ aku khatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali. Berapa kali kita khatamkan Quran, ikhwan? Jangan-jangan ada yang belum pernah khatam seumur hidupnya. Ada insya Allah di sini. Yang belum pernah khatam seumur hidupnya, belum pernah baca Quran sampai selesai. Ada enggak antum di sini? Ada enggak? Bilang aja lah ada. Ya ikhwan rahimakumullah, inilah sejumlah daripada perkataan para ulama tentang betapa pentingnya seorang menjaga waktu. Dan Islam antum perhatikan, mendidik umat ini agar disiplin dan waktu. Perhatikan bagaimana Allah menjadi kita istiqamah, disiplin dan waktu salat. Salat subuh kita harus bangun, zuhur harus bangun, harus kerjakan itu pada waktunya, asar. Ini semua adalah merupakan bentuk bagaimana Al-Islam mengajarkan kepada umat ini disiplin dan waktu. Ya, waktu berbuka enggak boleh sembarang. Islam mengatur semuanya, enggak boleh sembarang semerautan. Berbuka bukan sembarang. Yang penting aku berbuka, tunggu waktunya. Imsak ada waktunya. Subhanallah. Hari raya, pokoknya raya ada waktunya. Semua manusia diatur oleh agama ini. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada Allah tentang bulan. Kenapa bulan? Dah pertamanya bulat. Berkurang setengah, kemudian menjadi habit. Ya, maka Allah jawab, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas. Katakan Muhammad, bulan itu berubah-ubah karena itu adalah merupakan waktu bagi manusia yang dengannya manusia dapat menghitung hari-harinya. Subhanallah. Ikhwan rahimakumullah, demikianlah kajian kita, materi kita tentang perkara pentingnya menjaga waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ikhwan tidak menjadi orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Orang-orang yang mengatakan ya hasrata ala ma farata fi janbillah, wahai aduhai, seandainya aku dahulu tidaklah melalaikan perbuatan-perbuatan kebajikan ketika aku di dunia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan, tafadhalu. Ada waktu sekitar mungkin 10 menit, 15 menit. Tafadhal. Ustaz, kadang perasaan apa menyesal lalu merasa apa yang kita lakukan sampai saat ini tuh belum apa-apa banyak saat kita berada di tempat seperti ini, tapi setelah jangan menunggu besok, setelah kajian ini selesai pun kita kembali tertawa terus dan seolah-olah lupa. Itu apa kiat-kiat agar menjaga perasaan seperti ini? Baik, ikhwan. Kita daurah, berkumpul, ngaji. Betapa merasakan nikmatnya iman. Betapa sejuknya hati. Senantiasa kita khawatir dengan kematian. Kita sesali kesalahan-kesalahan kita. Seolah-olah kita segera mau langsung beraktivitas sama saleh. Seolah-olah kata salah seorang antum, ketika kita menjalankan kajian, seolah-olah besok kita mau pulang langsung ke Indonesia. Ya kan? Tapi ketika lepas daurah, kajian lepas, tambah kontrak dia, 50 tahun lagi di Jepang. Ya subhanallah. Bagaimana supaya kita tetap menjaga stabil, ikhwan rahimakumullah? Wallahi, enggak ada sarannya kecuali ilmu. Ilmu itu yang akan menyirami hati. Sebagaimana hari ini dan hari-hari sebelumnya ilmu menyirami hati-hati kita, ikhwan, itu pula yang menyirami hati kita besok, lusa dan seterusnya. Tatkala hati antum ini bagaikan tanaman, hanya disirami ketika setengah tahun sekali daurah. Selepas itu enggak antum sirami dengan mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah-ceramah ulama, para penimba ilmu. Enggak antum baca kitabullah, enggak baca sunnah Rasul, tenggelam dalam dunia antum ini sama dengan bunga yang tidak disiram, ikhwan. Sayangnya banyak kita enggak sadar bahwasanya hati kita telah kering. Bahkan sudah jadi hati kita telah berkarat. Allahu musta'an. Maka ini semua caranya enggak ada lain kecuali antum harus selalu menimba ilmu. Bagaimana Ustaz, kami di negeri seperti ini enggak ada ulama, enggak ada penimba ilmu, enggak ada dai. Sebagaimana saya pernah katakan kepada antum. Di rumah antum tiap hari, tiap malam wajib dengan kajian. Tiap malam dan Allah mudahkan untuk antum. Tinggal klik kajian net, wah keluar semuanya. Tinggal buka blog-blog para thullabul ilmi. Sana ada kajian, ada baca. Tiap malam harus, tiap pagi harus. Subhanallah. Dan hendaklah antum berupaya senantiasa buat pertemuan seperti ini. Yang menyatukan hati-hati antum daripada bercerai-berai. Karena kata Rasulullah, inna ma ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasi, sungguhnya serigala hanya makan kambing yang menyendiri. Tatkala itu sendiri berjalan, subhanallah, di negeri yang seperti ini, kuat dahsyatnya syubhat, dahsyatnya syahwat, sendiri yang berjalan, subhanallah, tenggelam kita. Sebagaimana kata Allah, wa khuttum kalladhi khadu, kalian tenggelam beserta orang-orang tenggelam, pulang bawa emas batangan, itu aja dipikirkan. Pulang bawa jutaan yen, pulang sudah terbentang vilanya bertingkat-tingkat di puncak atau di mana-mana, ikhwan. Untuk apa itu semua? Jika antum enggak ada mengumpulkan amal saleh, sia-sia semuanya. Maka wallahi sana adalah ilmu dan ilmu. Antum berupaya, ikhwan. Kemarin kita berikan banyak usul-usul kepada antum. Buat kajian secara ini, Skype dan seterusnya. Nanti antum setelah ini komunikasi dengan ikhwan kita, Akhi Hairun, mungkin kita akan buat bagaimana supaya seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu tiga kali, dengan ustaz lainnya. Ini akan membuat antum stabil. Dan dengan azan, jika selesai hajat, wajib pulang. Jangan tambah kontrak lagi. Pak Anwar. Ya. Baik, yang lain. Silakan, waktu kita 5 menit lagi. Ini pertanyaan terakhir ini, okay. Untuk sesi ini. Ini Ustaz, dulu saya sering mendengar dekatkan mikrofonnya dikit. Bahwa semua yang semua orang Islam akan masuk surga dan yang banyak dosanya akan disiksa dulu di neraka atau dicuci dulu, Ustaz. Nanti dimasuk surga lagi. Dan sehingga saya pernah berprinsip Ustaz, masalah yang penting ujung-ujungnya masuk surga gitu. Jadi berdosa aja gitu Ustaz. Dan serasa sekarang dengan prinsip itu juga banyak mungkin teman-teman yang berprinsip seperti itu Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Kita tertipu ikhwan dengan kartu keislaman kita. Padahal jika anda perhatikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin surga adalah orang-orang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang beriman beramal saleh, maka bagi mereka surga jannatul firdausi nuzula. Iman ini akan mengeluarkan seseorang dari neraka andai kata dia masuk neraka. Iman, berkata Rasulullah, yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min iman, akan dikeluarkan dalam neraka orang dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah daripada keimanan. Iman, dan iman membutuhkan amal. Dan setiap Al-Qur'an jika anda perhatikan, Allah akan iringkan iman dengan amal saleh. Maka iman enggaknya bukanlah hanya sekedar aku seorang muslim, aku mengucapkan kalimat syahadat, membutuhkan amal. Mana amal antum, buktinya mana? Antum perhatikan Al-Quran, senantiasa ada iman, ada amal. Iman, ada amal. Menunjukkan amal bagian daripada iman. Yang tidak beramal, tidak ada imannya. Ngomongnya aja itu iman. Harus ada amalan yang ditunjukkan. Enggak pernah sholat sama sekali, apa dia seorang beriman? Enggak pernah puasa sama sekali, apa dia orang beriman? Mana imanmu? Dan inilah paham murjiah yang terkadang berkembang tanpa sadari oleh sebagian kaum muslimin. Ya, yang ketipunya Islam. dianggap kalau andai kata tertulis Islam, nenek moyangku Islam, aku mengucapkan syahadat, aku khitan, selesai. Selesai perkara. Allah ikhwan, berhati-hatilah kita. Ya. Walaupun orang-orang yang memiliki iman, dan imannya kurang, ya campur aduk dengan kefasikan, kemaksiatan, boleh jadi mereka itu dibakar oleh Allah terlebih dahulu. Boleh jadi Allah ampunkan mereka. Tetapi ikhwan, dibakar di neraka bukanlah perkara yang gampang. Akhi barakallahu fik. Bukan perkara yang gampang dan mudah. Letakkan tangan antum di lilin. Lilin. Bakar lilin api kecil. Lilin. Letakkan tangan antum 5 menit. Sanggup gak? Mau saya tes. Antum. Di depan lilin. Letakkan tangan antum 5 menit. Ya ikhwan, orang yang paling rendah azabnya di neraka adalah seseorang yang Allah berikan baginya perompak, sandal, alas kaki yang dia kenakan, meleleh otaknya saking parahnya, dahsyatnya panas, meleleh otaknya ikhwan, dan dia menganggap dialah paling parah azabnya padahal dialah paling ringan azabnya. Mantum lewat neraka sekali sesaat. Subhanallah, enggak kuat kita. Kita berlindung kepada Allah SWT. Dan sifat gurur, merasa aman daripada tipu daya Allah SWT, ini akan menenggelamkan seorang ke dalam neraka. Karena seorang mukmin wajib senantiasa takut. Ketika dia merasa aman, ala aman punya KTP kita ini, ya, Islam. Ini kalimat kata-kata, ala aman, ini gurur. Menunjukkan dia tertipu. Tertipu dengan KTP-nya. Tertipu dengan kalimat syahadatnya. Yang tidak bermakna. Subhanallah. Dan kalimat inilah akan menenggelamkan dia. Dan antara dosa besar ikhwan, bahkan mulai menjadi kufur adalah al-amnu min makrillah, merasa aman daripada tipu daya Allah. Allah mengatakan Allah katakan afa amina ahlul qura an ya'tihum amintum man fis sama' aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit jika dia mau dia tenggelamkan kalian dalam bumi? Banyak orang merasa aman daripada tipu daya Allah. Subhanallah. Jika Allah mau, Allah akan tenggelamkan seorang dalam perut bumi. Allah akan tenggelamkan dalam subhanallah, dalam lautan. Tsunami di negeri antum ini laysa biba'id, bukan jauh dan baru. Bagaimana Allah memiliki kekuasaan yang tidak dapat ditahan? Begitu sombongnya orang-orang kufar membangun benteng-benteng mereka, ini aman daripada tsunami. Hancur sehancur-hancurnya. Aamintum? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman daripada tipu daya Allah? Subhanallah. Maka ikhwan rahimakumullah, orang-orang seperti ini banyak-banyaklah mereka antum nasihati. Bahwasanya kita tidak cukup hanya sekedar berbekal KTP-ku Islam. Yang penting aku orang Islam. Yang dijamin surga adalah iman. Ya? Allah musta'an. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.